والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات jemaah subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridhai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, Kitabul Qadar, bab yang pertama, hadis yang kedua di bawah bab ini. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Imam Muslim rahimahullahu taala, haddatsana Uthman bin Shaybah wa Ishaq bin Ibrahim kilahuma an Jarir bin Abdul Hamid قال حافظ حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حاء وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع قال حاء وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بن الحجاج كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. قال في حديث وكيع: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ليلة. وقال في حديث معاذ عن شعبة: أربعين ليلة أربعين يوما. وأما في حديث جرير وعيسى: أربعين يوما. ini hadis yang sama dibawakan oleh Imam Muslim kembali, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an, inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakun fi dhalika alaqah mithla dhalik thumma yakun fi dhalika mudghah mithla dhalik, dan seterusnya. Hadis yang pertama ya dibawakan oleh Imam Muslim kembali dengan sanad yang lain ya. Ada beberapa jalur di sini ya. Yang pertama jalur gurunya Uthman bin Abi Shaybah, Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dari jalur gurunya Ishaq bin Ibrahim, guru yang kedua di sanad yang jalur yang pertama. Kemudian Abu Sa'id al-Ashaj. Kemudian Ubaidullah bin Mu'al. Ya, empat jalur tadi mengantarkan sanad ke Al-A'mas Sulaiman bin Mihran sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Jadi dari Al-A'mas ke Imam Muslim ada beberapa jalur. Dari A'mas sampai kepada Abdullah bin Mas'ud itu jalur yang sama dengan hadis yang pertama. Al-A'mas dari Zaid bin Wahab dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Kemudian Imam Muslim di sini memberikan atau menyampaikan beberapa perbedaan lafaz yang ada di hadis-hadis tadi. Dari jalur Waqi', itu jalur yang ketiga, itu lafaznya inna khalqa ahadikum, bukan inna ahadakum yujma'u khalquhu, tetapi inna khalqa ahadikum yujma'u ya. Sesungguhnya penciptaan salah seorang kamu dikumpulkan di dalam perut ibunya arba'ina lailatan, ini juga perbedaan, 40 malam ya, 40 malam ya. Sementara dalam lafaz yang pertama 40 hari, arba'ina yauman. Kalau di sini arba'ina lailatan, ada dua perbedaan, inna khalqa ahadikum dengan arba'ina lailatan. Kemudian dalam lafaz Syu'bah bin al-Hajjaj, jadi lafaz yang terakhir dari pada jalur yang terakhir ya, Syu'bah bin al-Hajjaj, lafaznya arba'ina lailatan arba'ina yawman. Ia meriwayatkan dua lafaz tersebut, arba'ina lailah arba'ina yawman. Ya, jadi Syu'bah menafsirkan bahwa arba'ina lailatan sama dengan arba'ina yawman. Ya, sementara dari jalur yang lain tetap seperti hadis yang pertama, lafaz hadis yang pertama arba'ina yawman. Di sini kurang ya. Di kitab kita apa yang kurang? Kata-kata terakhir itu wa amma fi hadithi Jaririn wa Isa arba'ina yawman. Ada sesuatu yang kurang. Hah? Ada yang tahu? Hah? Di ujung hadith ya. Tulisannya yang kurang. Ada satu tulisan yang kurang. Satu huruf. Arba'ina yauman. Lihat yaumannya. Kira-kira apa yang tidak tertulis di situ? Iya. Ya alif. Ya. Arba'ina yauman. Dia beda dengan lailatan. Lailatan itu, tak sanggul itu tidak membutuhkan alif. Ketika dia dalam keadaan tanwin fathah. Ya, sementara mim, ya, mim bila mana dia dalam keadaan tanwin fathah yauman, maka dia harus ditambahkan di ujungnya alif. Itu yang kurang alifnya. Ya, tinggal menambahkan ya satu batang alif, alif. Yauman. Ya. Karena yang jangan dipahami bahwa perbedaannya tulisannya enggak. Tetap arba'ina yauman. Ya, pakai alif cuma di riwayat yang sekarang ini sama dengan riwayat hadis yang pertama. Ya. Itulah beberapa perbedaan dan ini menunjukkan betapa telitinya Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis. Dia menghafal setiap lafaz yang dibawakan dari gurunya. Ya. Itu perbedaan-perbedaan yang disebutkan itu oleh Imam Muslim menunjukkan bahwa beliau tidak sembarangan meriwayatkan hadis. Ya. Dia menghafal sedetil-detilnya perbedaan lafaz dari guru-gurunya tadi. Ya. Dari guru-gurunya tadi, ia hafal sampai perbedaan inna khalqa ahadikum, padahal dalam lafaz yang pertama inna ahadakum yujma'u khalquhu. Kemudian arba'ina lailah, sementara di lafaz yang lain arba'ina yauman. Nah, ini semuanya dengan sempurna dihafal oleh Imam Muslim dan beliau ketika meriwayatkan, ia meriwayatkan sesuai dengan lafaz yang ia dengar dari gurunya. Ini menunjukkan kekuatan hafalannya. Dan jangan dikira ketika dia meriwayatkan hadis ini, waktunya di saat dia mendapat hadis itu. Tidak. Dia mendapatkan hadis ini mungkin setelah sekian lama. Ya, dan setelah sekian lama dari seorang dari guru-gurunya tadi itu pun juga bukan dalam waktu yang sama, karena guru-gurunya itu kan bukan di tempat yang sama, terpencar-pencar. Misalnya di bulan ini didapatkan dari satu gurunya, dia pergi ke tempat yang lain, menempuh perjalanan yang lama, didapatkan hadis yang sama dari jalur guru yang kedua, ya, dengan lafaz yang berbeda. Kemudian dia pergi lagi ke tempat yang lain, menempuh perjalanan yang jauh, dapat dari gurunya yang lain hadis yang sama, tetapi lafaznya tidak sama dengan dua guru yang pertama. Sekian banyak guru, kemudian dia dapatkan hadis yang sama dengan lafaz yang berbeda-beda, sedikit-sedikit perbedaannya. Kemudian ketika dia membukukan Sahih Muslim ini, kitab sahih ini, itu kan setelah lama, setelah hafalan itu sudah terkumpul lama. Nah, nanti ketika dia bawakan, apa yang dia dapatkan ketika mengambil hadis ini dari guru-gurunya itu yang dia tumpahkan dalam tulisan ini. Menunjukkan bahwa hafalannya begitu kokoh, begitu kuat, sampai-sampai dia masih ingat perbedaan-perbedaan antara lafaz-lafaz yang sedikit saja perbedaan tersebut. Ya, antara yauman, antara lailah. Mungkin kita sembarangan saja kalau sekarang menghafal. Yang pokoknya tidak berubah maknanya. memang tidak berubah. Lailatan dengan yauman tidak berubah. Seperti yang ditafsirkan oleh Syu'bah, arba'ina lailah sama dengan arba'ina yauman. Tidak membuat perubahan apa-apa. Cuma lafaz yang ia hafal seperti itu. Ya, yang didapatkan dari gurunya seperti itu. Ini menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala menjaga hadis-hadis Nabi dengan orang-orang seperti mereka. Menjaga agama ini dengan menjaga sunnah. Sebagaimana Allah menjaga Al-Qur'an, maka sunnah nabinya pun Allah jaga dan masuk dalam firman-Nya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami telah menurunkan al-dzikra, yaitu Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaga. Nah, penjagaan ini, sebagaimana Allah melakukannya kepada Al-Quran dengan nas, kemudian Allah juga melakukannya kepada sunnah Nabi SAW. Karena Al-Quran membutuhkan sunnah. Penjagaan sunnah termasuk penjagaan Al-Quran. Karena sunnah Nabi SAW merupakan tafsir dari Al-Quran. Makanya bagaimana cara Allah menjaga sunnah Nabi dengan orang-orang seperti mereka, yang Allah berikan kekuatan dari segi ingatan di sebagai penopang dari kekuatan iman dan kekuatan semangat mereka, kekuatan apa besarnya kecintaan mereka terhadap sunnah hadis, iya. Ditambah dengan kekuatan hafalan mereka. Makanya mereka melihat hadis itu bukan seperti melihat tumpukan emas. Kalau kita sekarang melihat tumpukan emas, terbelalak mata. Mereka melihat hadis itu lebih dari dunia dan segala isinya. Makanya terkadang mereka untuk dapat satu hadis saja menempuh perjalanan berbulan-bulan. Terkadang hadis itu mereka sudah miliki. Seperti Syu'bah bin Hajjaj ini, dia pernah melakukan perjalanan satu bulan untuk mencari hadis yang dia sudah punya. Dia sudah hafal hadisnya, sudah memiliki hadisnya. Cuma dia tahu bahwa kalau dia mengambil hadis itu dari si fulan yang dia tahu, maka sanad antara dia dengan Nabi berkurang jaraknya. Dia hanya mencari uluwul isnad, mencari berkurangnya perantara antara dia dengan Nabi. Berapa lama dia menempuh perjalanan? Satu bulan. Untuk dapat hadis, yang hadis itu sudah dia miliki, yang dia cari cuma berkurangnya satu orang perawinya, antara dia dengan Nabi. Orang seperti inilah, dengan orang seperti inilah Allah menjaga agama. Dengan seperti Imam Muslim ini, yang begitu memperhatikan lafaz-lafaz hadis yang dia dapatkan dari guru-gurunya. Sehingga ketika dia riwayatkan, dia tidak akan sembarangan meriwayatkan, dia akan menyebutkan lafaz yang didapatkan dari gurunya. Kita sering kali mendapatkan Imam Muslim membedakan antara haddatsana dengan akhbarana. Dia dapatkan dari seorang gurunya dengan lafaz akhbarana, kemudian dari guru yang lain yang meriwayatkan dari guru mereka yang sama dengan kata-kata haddatsana. Imam Muslim ketika meriwayatkan, dia bawakan dengan lafaz yang seperti ia dengar dari gurunya. Menunjukkan bahwa beliau benar-benar menjaga, benar-benar menjaga. Dan mereka, wallahu ta'ala alam, lebih sempurna dari peralatan yang canggih sekarang ini, lebih sempurna dari komputer. Karena memang mereka di samping kekuatan itu, mereka juga diberi kekuatan iman, kekuatan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang tidak mungkin terkalahkan, begitu cintanya mereka kepada hadis Nabi SAW. Ya, makanya Imam Malik rahimahullahu taala ketika berada di majlis hadis, ia tidak menginginkan ada suara ribut di majlisnya. Ya, bahkan setiap kali dia menyampaikan hadis, ketika hendak melakukan majlis tahdis, dia salat dahulu. Ya, untuk memuliakan hadis Nabi SAW. Bahkan bila mana ada yang ribut, diusir dari majlisnya. Karena tidak memuliakan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak peristiwa di generasi salaf yang menunjukkan bahwa mereka sangat memuliakan hadis Nabi. Ya, sangat memuliakan hadis Nabi. Satu hadis itu bagi mereka tidak ada apa-apanya dunia dan isi-isinya ini. Ya, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berhasil mereka dapatkan itu tidak sebanding dengan dunia. Dunia ini tidak ada apa-apanya di mata mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak punya dunia. Sama sekali tidak punya dunia. Namun mereka memiliki hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu taala an ahlus suffah. Ya, ahlus suffah yang tidak memiliki dunia. Tetapi dia adalah manusia yang selalu basah lidah para perawi-perawi hadis, pemerhati-pemerhati hadis Nabi dengan membaca namanya. An Abi Hurairah, An Abi Hurairah, An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Nah, ini pelajaran yang sangat luar biasa diambil dari bagaimana Imam Muslim begitu amanah ketika menyampaikan hadis dari guru-gurunya. Ya. Sementara bunyi hadisnya sama, yaitu cerita tentang proses penciptaan manusia di dalam rahim dengan tahapan-tahapannya tadi. Nah, kemudian peniupan ruh. Ya. Jadi, riwayat yang sekarang ini masih dengan urutan yang kemarin kita sampaikan bahwa penulisan takdir itu dilakukan setelah tiupan ruh, setelah peniupan ruh. Ya. Yang sekarang ini karena lafaznya sama dengan yang hadis sebelumnya, maka tahapannya adalah setelah tiga tahapan 40 hari. 40 hari tahapan pertama, 40 hari tahapan kedua, 40 hari tahapan ketiga, setelah itu ditiupkan ruh, barulah dituliskan catatan takdirnya. Ya. Kita lanjutkan hadis setelahnya. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa nomor hadis yang sekarang ini 6673. Ya. Hadis berikutnya 6674. Tafadhal. Qala rahimahullahu ta'ala, حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللظ لابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة فيقول يا ربي أشقي أو سعيد فيكتبان فيقول أي ربي أذكر أو أنثى فيكتبان ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. Ini hadis bukan lagi hadis Abdullah bin Mas'ud, tetapi hadis Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala. Hudzaifah bukan Hudzaifah ibnu Yaman, tetapi Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari. Ya. Imam Muslim meriwayatkan hadis beliau dari jalur Muhammad ibn Abdullah ibn Umair dan gurunya Zuhair ibn Harbin. Ya, dari dua jalur, dan dia akan membawakan di sini lafaz guru yang ke yang pertama, yaitu Ibn Umair. Dengan sanadnya sampai kepada Hudzaifah ibn Asid Al-Ghifari radhiyallahu an. Yablughu bihi. Kata-kata yablughu bihi ini mustalah di antara para perawi hadis, sama dengan yarfa'uhu, maksudnya mengangkat kepada Nabi SAW, membawanya kepada Nabi SAW, menunjukkan bahwa hadis ini marfu. Yablughu bihi ini salah satu lafaz periwayatan hadis dari tabi'in atau dari sahabat kepada Nabi SAW, dari sahabat kepada Nabi. Ada kata-kata yarfa'uhu, terkadang ia mengangkatnya kepada Nabi. Intinya bahwa maksudnya adalah menunjukkan bahwa hadis itu marfu' kepada Nabi, itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Hudzaifah ibnu Asid radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadkhulul malaku 'alan nutfah, malaikat masuk ke nutfah. Nutfah itu tahapan pertama, kedua atau ketiga dari 40 tadi. Nutfah tahapan pertama. Ini yang membedakan lafaz ini dengan lafaz yang yang Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu tadi. Sekarang malaikat sudah datang setelah tahapan pertama, ya, setelah tahapan nutfah. Karena arba'ina yawman nutfah, kemudian arba'ina yawman alaqah, kemudian arba'ina yawman mudghah. Tahapannya nutfah, alaqah, mudghah. Nutfah adalah sperma yang sudah bertemu, sudah digabungkan dengan sel telur wanita, antara dua sperma di situ sudah bercampur, namanya nutfah. Kemudian nanti naik ke tahap berikutnya adalah gumpalan darah, alaqah. Kemudian naik setelah itu menjadi mudghah, potongan daging atau gumpalan daging. Sekarang ini Nabi mengabarkan bahwa malaikat sudah masuk ke nutfah. Ba'dama tastaqirru fir rahimi. Setelah nutfah itu sudah kokoh menetap di rahim, di dalam rahim. Ya. Sudah, karena memang Allah menceritakan bahwa setelah terjadi pembuahan, nanti dia bergantung di dalam rahim. Ya. Yang diistilahkan rahim ini oleh Allah Subhanahu wa taala fi qararin makin. Qarar, tempat kediaman yang kokoh. Subhanallah, kita tidak membayangkan bahwa rahim itu sekokoh-kokohnya. Tapi tanyakan ke dokter kandungan. Kata mereka, ini langsung dokter kandungan yang bercerita, ketika dia mengambil janin, proses kelahiran itu, untuk memprosesnya dimasukkan tangannya ke dalam rahim, untuk terkadang dia masukkan untuk membersihkan sisa-sisanya. Terlambat saja tangan itu keluar, maka dijepit, karena ketika rahim janin sudah keluar, rahim itu kembali seperti semula. Ya. Menyempit dia. Terlambat saja tangannya itu keluar, itu sudah terasa sakit karena jepitan rahim tersebut. Ya. Sangat kuat. Ini subhanallah, dia jaringan-jaringan yang seperti handuk yang menempel di yang di bagian dalamnya. Itu yang nanti ketika dia merapat kembali, dia menjepit apapun yang ada di tengah-tengahnya. Ini sangat terasa sakit, kata dokter kandungan ketika proses kelahiran janin. Ini yang senada dengan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nutfah tadi ditempelkan di dinding rahim. Ya. Masuklah, ini namanya istiqrar tadi ya, tastaqirru. Menetap dengan kuat, ya, fir rahimi, di dalam rahim. Di saat itulah malaikat masuk. Kapan waktunya? Bi arba'ina au khamsatin wa arba'ina laylah. Berarti sudah lewat sudah masa terakhir minimal, atau melewati masa tahapan nutfah. Datangnya malaikat masuk ke rahim untuk menuliskan catatan takdir tadi. Ini yang sudah berbeda dengan riwayat pertama. Ya. Masanya bi arba'in, 40, ujung dari tahapan nutfah, atau melewati, yaitu 45 di sini. Dalam riwayat yang lain nanti akan ada 42 hari. Berarti ada 3, 40. Ini sudah akhir dari masa pertama, tahapan pertama, atau 42 atau 43, 45. Ini masuknya malaikat. Tujuannya apa? Tugasnya untuk menuliskan takdir. Fayaqul, ya Rabb, asyaqiyun aw sa'id. Apakah orang ini, manusia ini akan ditetapkan syaqi, sengsara, atau bahagia? Ya. Fayuktabani, maka ditulislah antara satu di antara atau kedua hal ini. Ya. Yang dituliskan satu, karena ditanya syaqiyun aw sa'id, sengsara atau bahagia, maka ditulislah yang dua tadi, tetapi salah satunya yang dicatat, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, ini yang berikutnya, ay rabb, wahai Allah, ya, adzakarun aw untha. Ya. Apakah apa manusia ini akan ditetapkan laki-laki atau perempuan? Ya. Apa akankah ditetapkan laki-laki atau perempuan? Perempuan. Fayuktabani, maka dua hal itu akan ditulis. Maksudnya salah satu yang dipilih untuk calon janin ini, laki-laki ataupun perempuan. Kemudian wayuktabu amaluhu. Ini lanjutan dari empat takdir tadi ya, tentang Sakin Said sudah ada. Kemudian wayuktabu amaluhu, ditetapkanlah pula amalannya. Ini yang kedua dari empat yang ada di hadis Ibnu Mas'ud. Wa atharuhu, atharuhu, dan apa yang ditinggalkannya, peninggalannya, maksudnya amalannya juga. Amaluhu wa atharuhu sama. Kemudian wa ajaluhu, dan ajalnya. Ini yang ketiga dari apa yang ditetapkan di hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian warizquhu, ini yang keempat. Ya, warizquhu, dan juga ditetapkan rezekinya. Ya. Jadi selain dari empat yang ada di hadis Abdullah bin Mas'ud, bikat birizqihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalannya, wa syaqiyun aw sa'in, am sa'in. Atau apakah, dan apakah dia akan berbahagia atau sengsara nanti di akhirat? Itu empat. Sementara di sini di setelah tahapan nutfah itu ditetapkan tambahannya adalah laki-laki atau perempuan. Ya. Laki-laki atau perempuan. Ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tambahan di sini adalah athar. Athar maksudnya apa yang nanti menjadi amalan yang tertinggal di akhir, di dunia. Setelah dia meninggal dunia, nanti ada amalan-amalannya yang ia tinggalkan. Ini juga akan ditulis. Sebenarnya masuk kepada konteks amalan, tetapi di sini dirincikan oleh hadis Hudzaifah Ibnu Yaman. Catatan yang penting kita ambil dari hadis ini tadi yang telah kita sebutkan, bahwa penulisan takdir itu dilakukan setelah tahapan nutfah, yaitu setelah 40 hari pertama. Ya. Bertentangan dengan hadis Abdullah bin Mas'ud yang pertama, bahwa penulisan takdir itu setelah peniupan ruh. Kita sudah sampaikan kemarin apa? Cara menggabungkan antara dua hadis yang zahirnya bertentangan ini. Apa yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah taala, yaitu bahwa proses pencatatan takdir ini terjadi di dalam rahim dua kali. Ya, dua kali. Yang sekarang ini juga, kemudian di hadis Abdullah bin Mas'ud juga. Berarti setelah tahapan pertama, kemudian setelah 40 hari pertama, dan kemudian setelah 40 hari ketiga. 40 hari yang ketiga. Ya. Dua kali. Hikmahnya apa? Itu juga kemarin sudah kita sampaikan. Untuk semakin menguatkan, untuk semakin menjelaskan dengan tegas, itulah yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia ini. Baik, kita lanjut ke hadis setelahnya. Tsumma tutwa as-suhuf, kemudian lembaran itu ditutup. Lembaran takdir yang empat tadi ditutup, fala yuzadu fiha wa la yunqas. Nah, ini yang tambahan di lafaz sekarang ini. Setelah ditulis, dicatat oleh malaikat pada 40 hari, setelah 40 hari pertama, kemudian bukunya ditutup dan tidak ada penambahan dan juga tidak ada pengurangan. Tidak ada lagi perubahan tentang rezeki, ajal, amalan, sengsara atau bahagia. Itu setelah penetapan pertama. Nanti penetapan kedua pada 40 hari yang ketiga itu ini juga yang ditekankan, yang sama dituliskan kembali untuk orang tersebut. Fala yuzadu fiha, maka tidak ada penambahan pada catatan takdir ini dan juga tidak ada pengurangan. Ya. Ini hadis yang ke 6674. Berikutnya 6675. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي الزبير المكي أن عامر بن واثلة تحدثه أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول الشقي من شكي في بطن أمه والسعيد من وعظ بغيره فأتى رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له حذيفة بن أسيد الغفاري فحدثه بذلك من قول ابن مسعود رضي الله عنه فقال وكيف يشقى رجل بغير عمل فقال له الرجل أتعجب من ذلك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال يا ربي أذكر أم أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. Ini ya, saya ada pertanyaan, ini hadis siapa? Abdullah bin Mas'ud atau hadis Hudzaifah ibnu Asid? Saya bacakan terjemahannya. Dan ini nanti yang bisa menjawab saya kasih hadiah. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dengan jalurnya dari gurunya Abu Thahir ya, sampai kepada Amir ibn Wathilah. Perhatikan Amir ibn Wathilah. Amir ibn Wathilah ada di hadis yang sebelumnya. Dia meriwayatkan dari Hudzaifah ibn Asid. Hadis yang tadi 6674 itu yang muridnya Hudzaifah ibn Asid siapa? Abu Tufail itu Amir bin Wathilah. Abu Tufail adalah Amir bin Wathilah. Ya. Itu Abu Tufailnya. Abu Tufail namanya siapa? Amir bin Wathilah. Di sini dia bercerita bahwa dia mendengar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Asy-syaqiyyu orang yang sengsara adalah siapa yang sudah ditetapkan kesengsaraan padanya di dalam perut ibunya. Asy-syaqiyyu man syaqiya fi batni ummi. Was-sa'idu adapun yang berbahagia man wu'idha bi ghairihi. Orang yang mengambil pelajaran dengan orang lain, ya, mengambil ibrah dari orang lain. Dari kejadian yang menimpa orang lain maka dia berbahagia. Fa'ata rajulan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Amir bin Wathilah menjumpai salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil dengan nama Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari. Maka Amir bin Wathilah menceritakan kepada sahabat ini perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi, sembari mengatakan kepada sahabat itu, wa kaifa yasqa rajulun bighairi amal, bagaimana mungkin seseorang akan sengsara tanpa ada perbuatan. Ya, kan dia dalam rahim kan belum berbuat apa-apa. Apa perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi? Orang yang sengsara adalah orang yang sudah sengsara di dalam perut ibunya. Perkataan Ibnu Mas'ud ini yang dia sampaikan kepada sahabat yang dipanggil dengan nama Hudzaifah Ibnu Asid Al-Ghifari tadi, lalu dia mengatakan bagaimana mungkin seseorang itu sengsara padahal dia belum beramal. Apakah di dalam rahim dia sudah beramal? Belum. Ini yang membingungkan dia. Faqala lahu ar-rajulu. Lalu orang yang sahabat tadi mengatakan kepadanya, ata'jabu min dhalika? Apakah engkau heran dengan itu? Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, idza marra bin nutfati thintani wa arba'una laila. Bila mana telah lewat untuk nutfah itu 42 malam dan seterusnya. Nah, sekarang ini yang meriwayatkan dari Nabi SAW siapa antara dua orang tadi? Karena yang menjawab banyak, hadiah tidak jadi. Hadiah tidak jadi. Saya minta satu orang tunjuk tangan, kemudian menjawab. Jawabannya benar, Hudzaifah ibnu Asid. Jadi di sini kita tidak buat dua nomor. Kenapa? Karena yang Abdullah bin Mas'ud itu yang diriwayatkan perkataan dia. Bukan dia meriwayatkan dari Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, asyaqiyu man syaqiya fi batni ummihi, wa amma sa'idu man wu'idha bi ghairihi. Ini ungkapan yang luar biasa. Dan ini diucapkan dengan ilmu. Dia mengungkapkan kata-kata ini berdasarkan ilmu. Terutama dia kan sudah meriwayatkan hadis tadi, hadis tentang takdir tadi. Ya. Sementara hadis yang dari nabinya itu yang menyampaikan dari nabi adalah Hudzaifah ibnu Asid, bukan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Makanya musnadnya di sini adalah musnadnya Hudzaifah ibnu Asid, bukan Abdullah bin Mas'ud. Jadi sekali lagi hadis ini kita tidak buat dua nomor, karena mentang-mentang kita dapat nampak dua orang sahabat di situ, padahal sebenarnya tiga ya. Sebenarnya tiga. Abu Tufail ini adalah sahabat yang paling terakhir meninggal dunia. Ya, kecil dia. Amir ibn Wathilah, Abu Tufail ini, dia sahabat. Dan dia yang paling terakhir meninggal. Ya, disebutkan oleh para ulama hadis bahwa Abu Tufail Amir ibn Wathilah adalah yang terakhir meninggal dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Berarti dia meriwayatkan dari sahabat. Berarti dalam sanad yang sekarang ini ada tiga sahabat. Abu Tufail, Amir bin Wathilah, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Hudzaifah ibnu Asid. Nah, jangan dikira bahwa ini tiga pula hadisnya dan tiga pula nomornya, tidak. Hadisnya cuma satu, yaitu hadis Hudzaifah ibnu Asid yang beliau dapatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk ke hadisnya. Hadis Hudzaifah, ya, bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, idza marra bin nutfati thintani wa arba'una laylah. Di sini baru laylah. Kalau tadi yauman, ya. Hadis bin Mas'ud yauman. Sementara hadis Hudzaifah laylah. Ya. Cuma yang berbeda di sini adalah waktunya. Kalau yang tadi 40 atau 45 malam, kalau di sini 42. Ya. Apabila sudah melewati 42 malam masa nutfah itu, fa ba'atsallahu ilaiha malakan. Allah mengutus kepadanya malaikat. Saya lupa menyampaikannya bahwa jangan pula membayangkan datangnya malaikat dan masuknya malaikat ke janin ini dengan logika kita, karena Allah Maha Kuasa. Allah SWT Maha Kuasa. Dan ini yang menunjukkan juga bahwa kita benar-benar yakin bahwa berdasarkan ini juga ya, bahwa malaikat akan datang ke alam kubur ya, ketika mayat sudah dimasukkan ke dalam kubur, kemudian sudah dikuburkan, kemudian orang-orang yang mengantarkannya sudah pergi, dan mayat itu mendengarkan langkah-langkah kaki mereka yang pergi, ja'ahul malakani, datanglah kepadanya dua malaikat, fayuqidanihi, hadis Bara' bin Azib dan hadis Abu Hurairah, ya. Maka malaikat itu mendudukkannya. Ini semuanya logika, sama sekali tidak ada andilnya di sini. Semuanya pada keyakinan terhadap perkara yang disampaikan di dalam hadis yang sahih, yang gaib. Perkara gaib yang disampaikan oleh hadis yang sahih. Makanya andai kata agama ini semata-mata ditegakkan kepada akal, maka pasti kita menyimpang. akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia terbatas kemampuannya untuk menalar. Dia hanya kekuatannya adalah pada masalah pada hal-hal yang zahir, ya, hal-hal yang kasat mata, yang ada materinya, yang ada bentuk dan rupanya. Sementara yang gaib, akal kita tidak bisa berbuat apa-apa. Yang memiliki andil utama di sini adalah akidah, keyakinan, iman, kepercayaan terhadap berita dari Allah dan Rasulnya. Nah, sekarang ini Nabi mengabarkan ke nutfah yang berumur 42 malam tadi, datang malaikat. Arsala ba'athallahu ilaiha malakan. Allah mengutus kepada nutfah yang sudah lewat tadi masa 40-an hari malamnya satu malaikat, fasawwaraha. Ini tugasnya. Jadi yang membentuk nanti di dalam rahim itu malaikat. Fasawwaraha, lalu dia membentuknya. Wa khalaqa sam'aha. Ya. Lalu dia menciptakan untuknya pendengaran. Ya. Wa basaraha, penglihatan. Wa jildaha, kulit. Wa lahmaha, daging. Ya. Setelah 42 malam nanti semua yang tadi bentuknya, menciptakan telinga, menciptakan mata, menciptakan kulit, menciptakan atau menciptakan dagingnya, wa idhamaha, dan tulang-tulangnya. Ya. Setelah semua itu dilakukan, summa qal, kemudian malaikat tadi bertanya kepada Allah, ya Rab, adzakarun aw am untha? Ini akan ditetapkan laki-laki atau perempuan? Fayaqdi rabbuka ma syaa. Maka Allah menetapkan apa yang ia kehendaki. Ditulis oleh malaikat di catatan takdir tadi. Wa yaktubul malak, maka malaikat pun menulis apa yang diputuskan oleh Allah untuk janin yang sudah melalui proses penciptaan, bentuk, pendengaran, penglihatan, kulit dan daging serta tulang tadi. Ditetapkan laki-laki atau perempuan, ditulis oleh malaikat. Tsumma yaqul, ya rab, ajaluhu. Nah, sekarang yang setelahnya, ajalnya berapa? Ya, masanya di dalam rahim, kemudian masanya hidup di dunia. Karena keberadaan di dalam rahim ini pun ajal. Karena ajal itu artinya waktu yang ditetapkan, yang akan dilalui. Ya, makanya keberadaan dalam rahim ini termasuk ajal. Allah yang menetapkan. Kapan Allah mengeluarkan, maka dia keluar. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang mengeluarkan kalian dari dalam rahim-rahim ibu kalian. Makanya tidak ada keputusan pada siapa-siapa. Keputusan kembali mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kelahiran secara normal maupun kelahiran secara bedah sesar. Sama. Sama. Tanggal yang ditetapkan oleh kedua orang tua bayi tersebut itu tanggal kembali kepada keputusan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan persis lahirnya di tanggal yang mereka inginkan, maka dilahir dan terjadilah bedah sesar pada waktu yang ditetapkan. Bila mana Allah tidak berkehendak, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah, maka tidak akan mungkin dilakukan proses bedah sesar ketika Allah naikkan tensi darah sang ibu. Allah kurangi trombositnya sehingga dia tidak bisa dibedah. Pokoknya Allah lakukan apapun juga ketika Allah tidak berkehendak untuk terjadinya bedah sesar pada tanggal yang diinginkan oleh kedua orang tua yang disetujui oleh dokter, menunjukkan bahwa di dalam rahim itu sendiri termasuk ajal, keputusan waktu yang ditetapkan oleh Allah. Kapan Allah berkehendak untuk mengeluarkan dari rahimnya, maka keluar. Normal atau tidak normal, sama. Kemudian ajal di dunia. Ini yang utama dan ini yang dituju oleh kata-kata ajal di sini. Berapa lama dia tinggal di dunia nantinya? Umurnya di dunia. Ya. Maka fayaqul rabbuka ma syaa. Maka Allah firmankan untuk memutuskan takdir hamba ini apa yang ia kehendaki. wa yaktubul malak, maka catatan keputusan Allah itu ditulis oleh malaikat. 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 63 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun, berapapun yang difirmankan oleh Allah kepada malaikat untuk ajal yang tadi akan ditulis oleh malaikat. Kemudian thumma yaqul, kemudian malaikat bertanya lagi, ya Rab, rizquhu, sekarang rezekinya, rezekinya dalam rahim dan juga rezekinya di dunia. Rezekinya dalam rahim kan juga ada, janin itu membutuhkan makan, membutuhkan minum dalam rahim. Ya, walaupun proses datangnya rezeki itu dari orang tuanya, ya, melalui tali pusarnya, mulutnya belum berfungsi, bahkan hidungnya juga belum berfungsi untuk bernafas. Semuanya di tali pusarnya, semua kegerakan dan tindak tanduk ibunya, itulah dia. Makanya dekat sekali hubungan seorang anak dengan ibunya. Ya, melalui tali pusar itulah zat-zat makanan, cairan-cairan minuman sampai ke janin tersebut, dan bernafasnya juga di sana. Bernafasnya, bagaimana pula dengan bernafas dengan hidung sementara berada di dalam cairan, ya, dalam cairan, cairan di plasentanya, air ketubannya. Makanya semuanya di pusarnya. Makanya proses kelahiran itu nanti untuk perpindahan antara bernafas dari tali pusar dengan hidung, ini semuanya ketetapan atau bagaimana tindakan dokternya untuk memindahkan dia bernafas dengan paru-paru. Maksudnya sama-sama dengan paru-paru, tapi melewati hidung atau melewati tali pusar. Nah, ini yang perlu tindakan yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Kembali kita ke ini, rezekinya di dalam rahim juga ditetapkan oleh Allah. Karena selama berada di dalam rahim itu juga rezekinya akan dia dapatkan. Terkadang kurang rezekinya sehingga perkembangan janin tidak sehat. Terkadang dia sakit karena nutrisi makanan yang dimakan oleh ibunya tidak terlalu membuat memberikan kesehatan kepadanya sehingga dia sakit. Ada janin yang sakit. Ya. Jadi rezeki dalam rahim itu juga ditetapkan sebagaimana rezeki hidup di dunia juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia kehidupan seorang manusia. Hidup dalam rahim dengan ruh dan jasad, hidup di dalam alam dunia dengan ruh dan jasad. Ini fayaqdi rabbuka ma syaa. Maka Allah tetapkan berapa rezekinya dalam hidup di dua alam tersebut. Berapa rezekinya dalam hidup di dua alam, alam rahim dan alam dunia. Ditulis semuanya oleh malaikat. Ya. Yang paling utama di sini tentu rezekinya di dunia. Karena rezekinya di dunia itu dia sudah dihisab. Ya. Ditulis berapa dia akan dapatkan selama hidup di dunia berdasarkan ajalnya tadi. Dan ajalnya kalaupun panjang belum tentu rezekinya banyak. Dan ada orang yang ajalnya sedikit tetapi rezekinya melimpah. Ada. Usianya hanya 30 tahun tetapi dia dari semenjak lahir sudah hidup dengan mewah, berlimpahan harta. Ada orang yang hidupnya sampai 95 tahun, dari semenjak lahir sampai 95 tahun susah terus. Semuanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaktubul malak, malaikat pun menulisnya. Selesai. Tsumma yakhrujul malaku bis-shahifati fi yadihi. Maka keluarlah malaikat. Ini luar biasa. Maha kuasanya Allah. Keluarlah malaikat dari dalam dari tempat janin tersebut membawa catatan tadi. Ya. Di tangannya. Fala yazidu ala ma umira wala yanqus. Malaikat itu tidak menambahkan lebih dari yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, karena nanti kan catatannya kalau seandainya Allah tetapkan 10 miliar rezekinya di dunia dalam hitungan nilai uang, itu tidak akan ditambah oleh Allah oleh malaikat 1% pun, dan juga tidak akan dikurangi oleh malaikat 1% pun. Fala yazid. Usianya juga kalau Allah tetapkan umurnya 63 tahun 1 bulan 2 pekan 1 hari 2 jam 3 detik 1 detik pun tidak akan ditambah oleh malaikat. Tidak akan ditambah oleh malaikat. Fala yazidu ala ma umira wala yanqus, dan juga tidak dikurangi. Ini semuanya menunjukkan kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis ini kembali kita ke pembahasan tadi bahwa penulisan takdirnya, penetapan takdirnya setelah selesai tahapan 40 hari pertama, yaitu 42 malam. Ya. Dan ini tidak bertentangan ya dengan riwayat yang sebelumnya. Yang penting dia sudah melewati tahapan 40 hari pertama. Hadis berikutnya 6676. Qala rahimahullahu taala haddatsana Ahmad bin Utsman an-Nawfali qala akhbarana Abu 'Asim qala haddatsana ibn Jurayj qala akhbarana Abu Zubair أن أبا الطفيل أخبره أنه سامع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول وساق الحديث بمثل حديث عمرو بن الحارث. Ya, ini bukan hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, hadis Hudzaifah bin Yaman juga. Cuma yang pertama kali didengar oleh Abu Tufail adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud tadi. Kemudian karena dia bingung, akhirnya dia mencari sahabat lain untuk menanyakannya. Dan ditemui olehnya adalah Hudzaifah ibnu Asid, sehingga Hudzaifah ibnu Asid meriwayatkan hadis tadi. Ya. Berikutnya 6677. Qala rahimahullahu taala haddatsani Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Khalaf qala haddatsana Yahya ibn Abi Bukair qala haddatsana Zuhair Abu Khaythamah qala haddatsani Abdullah ibn Ata'in أن عكرمة بن خالد حدثه أن أبا الطفيل حدثه قال دخلت على أبي سريحة حذيفة بن أسيد الغفاري فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني هاتين يقول إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة ثم يتصور عليها الملك قال زهير حسبته قال الذي يخلقها فيقول يا ربي أذكر أو أنثى فيجعله الله ذكرا أو أنثى ثم يقول يا ربي أسوي أو غير سوي فيجعله الله سويا أو غير سوي ثم يقول يا ربي ما رزقه ما أجله ما خلقه ثم يجعله الله شقيا أو سعيدا. Ya. Masih hadis Hudzaifah ibn Hudzaifah ibn Asid. Ya. Tambahannya di sini penyebutan kunyahnya Abu Hudzaifah, yaitu Abu Sarihah. Abu Sarihah Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari. Ya, ini lengkap ya. Lengkap dengan kunyah, dengan nama, dengan gelarnya atau nisbat kepada Bani Ghifar, yaitu Al-Ghifari. Dia mendengar Nabi SAW. Ini luar biasa juga. Tambahan di sini menekankan bahwa dia benar-benar mendengar dengan mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi udhunayya hataini. Saya mendengar Nabi SAW dengan dua telinga saya ini. Ini penekanan bahwa dia benar-benar mendengar. Ya. Mengisyaratkan ke benda yang digunakan ke panca yang digunakan untuk mendapatkan ilmu, seperti kedua mata saya melihatnya atau kedua telinga saya mendengar. Ini penekanan yang digunakan dalam bahasa ya, komunikasi manusia, terutama dalam bahasa Arab. Sering kali ini sami'athu udhunaya wa'ahu qalbi. Telinga saya mendengar dan hati saya memahami. Ini juga menekankan bahwa bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga dipahami yang didengar. Di sini Hudzaifah menekankan bahwa dia benar-benar mendengar dari Nabi dengan mengatakan kedua telinga saya ini mendengar dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, Inna nutfata taqa'u fir rahimi 40 laila. Ya, sungguhnya nutfah, ya, sperma berada dalam rahim 40 malam. Thumma yatasawwaru 'alaihal malak. Kemudian malaikat menjelma ke atasnya. Yatasawwar 'alaiha al-malaku. Ya. Bisa jadi makna di sini yatasawwar adalah melakukan bentuk atau membentuk. Atau bisa jadi artinya menjelma. Ya, tidak dalam bentuk aslinya, ya, menyesuaikan dengan ukuran tempat yang didatangi. Makanya malaikat Jibril masuk ke dalam gua Hira, sementara besarnya menutup langit. Mustahil untuk dia dengan bentuk yang asli masuk ke dalam gua. Nabi saja sempit. Ya. Berarti dia menjelma menyesuaikan dengan ukuran tempat yang dia datangi. Makanya ketika malaikat masuk ke dalam rahim, menyesuaikan dengan ukuran tempat yang dia datangi. Qala Zuhair, ini salah seorang perawi dari jalur yang hasibtuhu qal alladhi yakhluquha. Ini yang menguatkan bahwa makna yatasawwar adalah membentuk. Ya, malaikat datang untuk membentuk. Karena yakhluquha maksudnya adalah malaikat yang membentuk janin. Ya. Kalau mencipta Allah, tetapi yang membentuknya adalah malaikat. Sesuai dengan perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bentuk hidungnya begini, bentuk matanya begini, bentuk warna kulitnya begini. Itu yang melakukannya apa? Malaikat. Ya. Alladhi yakhluquha. Fa yaqul, setelah pembentukan tadi yang seperti hadis yang sebelumnya atau sebelum-sebelum itu ya, yang secara detail tadi hadis ke 6675 tadi ya, tentang detailnya membentuk kemudian mencipta, membuatkan telinga, mata, kulit, daging dan tulang. Ya, setelah itu selesai, maka malaikat bertanya, ya Rabbi, adzakarun au unta? Ini laki-laki atau perempuan yang engkau tetapkan untuk ini, maksudnya janin. Fayaj'aluhu Allah dzakaran aw untha, maka Allah putuskan apakah laki-laki ataupun perempuan. Ditulis oleh malaikat keputusan Allah. Tsumma yaqul ya rabbi asawiyun aw ghairu sawi. Sawi ini sempurna. Surat Al-Infitar yang kemarin kita baca ya, di rakaat yang kedua. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka. Nah, ini yang dimaksud dengan sawi. Apakah ini ciptaan lengkap sempurna atau tidak sempurna? Lengkap sawi itu sempurna dari ujung rambut ke ujung kuku kaki. Tidak ada yang kurang. Ya. Asawiyun aw ghairu sawi. Jadi itu pun keputusan Allah. Ya. Cacat yang bawaan lahir, nah itu bermula dari sini. Apakah terjemahan di sini apa? Terjemahannya apa? Ya, sempurna. Ya, sempurna atau tidak. Maksudnya organnya, fisiknya. Ya. Ini juga keputusan Allah. Fayaja'aluhu Allahu sawiyan aw ghairu sawi. Ini bawaan lahir yang diputuskan ketika ini. Ini nanti bentuknya akan lengkap seperti manusia normal atau akan ada yang dikurangi. Ya, akan ada yang dikurangi. Maka diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqul, ya rab, ma rizquhu? Berapa rezekinya engkau tetapkan? Ma ajalu? Berapa ajal yang engkau akan tetapkan untuknya? Ma khuluquhu? Ini amalan. Ya, bagaimana akhlaknya nanti, perbuatannya? Ya. Kemudian tsumma yaj'aluhu Allahu syaqiyan aw sa'idan. Maka diputuskan juga oleh Allah, dia ini nanti di akhirat setelah hidup di dunia akan sengsara atau akan bahagia, surga atau neraka. Ini semua diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala di tahap pertama setelah lewat 40 hari tahap pertama, yaitu yang pertama. Masih tersisa berapa hadis? Masih banyak. Kita baca satu riwayat lagi, 6678. Qala rahimahullahu taala haddatsana Abdul Waris ibn Abd As-Samad قال حدثني أبي قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي كلثوم عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئا بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ثم ذكر نحو حديثهم. Ya. Masih hadis Hudzaifah ibn Asid al-Ghifari Abu Sarihah radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi SAW, Rafa'al hadith. Ini yang tadi ya belugu bihi. Sama dengan ya belugu bihi. Ya. Menyampaikan sanadnya kepada Nabi. Di sini mengangkat hadith kepada Nabi SAW. Maksudnya hadisnya marfu' dari Nabi SAW. Nabi bercerita. Anna malakan muwakkalan birrahimi. Bahwa malaikat yang ditugaskan mengurusi rahim. Jadi malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi rahim ada. Bagaimana proses pengurusan itu tadi? Membentuknya, menciptanya, mengukirnya. Ya, kita tambahkan mengukirnya. Karena bagaimana bentuk janin rahim janin nanti itu ditetapkan oleh Allah. Tinggi, rendah, laki-laki, perempuan, putih, sawo matang atau hitam, rambutnya lurus atau keriting, ini semuanya yang melakukannya adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada malaikat yang muwakkal birrahim. Cuma namanya tidak diberitahukan oleh Allah kepada kita. Tugasnya yang diberitahukan. Apa tugasnya? Mengurusi rahim. Ya. Menunjukkan bahwa keterkaitan hubungan antara malaikat dengan manusia memang semenjak lama. Ya, semenjak dia nutfah di dalam rahim, malaikat sudah ada hubungan dengan manusia sampai nanti di surga dan neraka. Ya. Di dalam barzakh, di alam barzakh pun juga. Di dunia apalagi, dimanapun manusia berada, malaikat ada. Apalagi di tempat-tempat yang mulia seperti sekarang ini, malaikat bersama kita, baik yang menaungi dengan sayapnya maupun yang bersama kita mendengarkan majelis ilmu. Ya. Hadir untuk mendengarkan majelis-majelis zikir. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa sangat erat hubungan antara malaikat dengan manusia. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi rahim, cuma namanya tidak disebutkan. Ya. Nama-nama malaikat yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Qur'an hanya beberapa saja. Seperti Jibril, mengkana adu wali Jibrila, Mikail. Ya. Kemudian Malakul Maut. Kemudian Raqibun Atid. Ya, Raqibun Atid. Ini khilaf juga para ulama apakah nama atau sifat. Karena Raqib itu hadir, Raqib mengawasi dan Atid hadir. Apakah ini nama? Tetapi taruhlah itu nama. Jadi Jibril, Mikail, Malakul Maut. Qul yatawaffakum Malakul Maut. Kemudian Raqibun Atid juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi Raqibun Atid. Ya, pencatat amalan yang baik dan yang buruk. Sementara Israfil, ini juga nama malaikat, ditegaskan oleh Nabi SAW. Ya, dalam hadis yang sahih. Kemudian ada beberapa malaikat lagi yang namanya disebutkan. Sementara ada malaikat-malaikat yang lain yang tugasnya saja disebutkan oleh Allah, namun oleh Allah dan Rasulnya, namun namanya tidak. Seperti sekarang ini malaikat yang bertugas untuk mengukir atau membentuk mengurusi rahim, janin dalam rahim, itu tidak disebutkan nama tetapi tugasnya. Idza aradallahu an yakhluqa syai'an, malaikat tadi apabila Allah ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi rahim, apabila Allah menetapkan untuk mencipta sesuatu di dalam rahim, itu manusia. Biiznillah, itu semua dengan izin Allah. Ini izin kauni, izin kauni, yaitu izin yang berkenaan dengan pengaturan alam semesta, pengaturan semesta. Karena izin itu sebagaimana masyiah terbagi dua, masyiah kauniyah wa syiah syar'iyah. Izin juga demikian, ada syar'iyah, ada kauniyah. Biiznillah li bid'in wa arba'in. Ya. Bid'un adalah istilah dalam bahasa Arab yang maknanya angka antara 2 sampai 9. Ya, antara 2 sampai 9 berarti kalau arba'in setelahnya 40 berarti 43 lebih. Ya. Bid'un wa arba'un berarti 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Masuk semuanya di situ. Cuma tidak tegaskan berapanya. Diungkapkan hanya dengan istilah bid'un. Al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Kedua-duanya ada dalam Sahih Bukhari. Iman itu terdiri dari 63 lebih cabang atau 73 lebih cabang sampai sebelum 80. Karena bid'un itu bilangan atau angka dari 2, antara 2 dengan 10. Berarti 3 sampai 9. Ya. 3 sampai 9. Berarti lafaz yang sekarang ini memasukkan yang 42 tadi. Memasukkan yang 42 dan 45 karena termasuk dalam kata-kata bid'un. Ya. Maka malaikat pun melakukan hal yang tadi di riwayat yang sebelumnya. Summa dzakara nahwa haditsihim. Jadi yang dilakukan oleh malaikat yang bertugas di dalam rahim itu tadi, setelah membentuk sampai organnya sempurna, ya, dengan organ yang sama, misalnya bentuk telinga, mata, kulit, daging, tulang, lalu mereka meminta penjelasan dari Allah tentang ajal, tentang syaqi, tentang rezeki, tentang amalannya. Nah, itu lanjutannya sama dengan riwayat yang sebelumnya, karena di sini Imam Muslim membawakan hanya dengan secara ringkas. Intinya ma'asyar muslimin yang muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, riwayat Hudzaifah masih sama, yaitu penetapan takdir terjadi sebelum peniupan ruh. Penetapan takdir terjadi sebelum peniupan ruh, yaitu setelah 40 hari tahapan pertama. Karena 40 hari itu 3 tahap. Tahapan pertama ini setelah berlalu, maka ditetapkanlah takdir seorang hamba. Dan riwayat-riwayat yang akan datang kita akan ketahui lagi apa yang ada, karena nanti akan ada hadis Ali ibn Abi Talib, ya, yang mungkin hampir menegaskan tentang masalah takdir ini. Tetapi jangan lupa untuk diingat bagaimana menggabungkan dua konteks dari hadis ini yang zahirnya bertentangan, bahwa penyulisan takdir di dalam rahim itu terjadi 2 kali dengan hikmah yang telah kita sampaikan di awal tadi, yaitu untuk menegaskan itulah yang ditakdirkan oleh Allah dan tidak berubah-ubah. Setelah selesai tahapan pertama 40 hari sampai ketetapan yang kedua setelah ditiupkan ruh, tidak berubah, tidak ada perubahan walau sedikit pun sebagaimana ditetapkan di pertama. Karena ditetapkan usianya berapa, amalannya berapa, rezekinya berapa, itu kan ada kemungkinan berubah, karena nanti detiknya akan ada. Waktu lahir kan antara orang yang harinya sama, tanggalnya sama, terkadang dia dibedakan oleh jam. Begitu juga meninggal, orang yang meninggal ya dalam satu kejadian misalnya, ya, di tempat yang sama, ruhnya dicabut berbeda waktunya. Nah, ini perbedaan ini itu tidak akan terjadi dari penetapan di tahap yang pertama dengan penetapan pada tahap terakhir. Tidak ada berubah walau satu detik, tidak berubah rezekinya walau 1% pun. Satu butir nasi tidak akan berubah. Perbutirnya rezekinya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa benar-benar takdir itu ditetapkan oleh Allah dan tidak ada perubahan. Fala yazidu 'alaiha wa la yanqus. Ini yang perlu kita catat baik-baik, dan itulah pedoman kita hidup di dunia. Maka jangan hanya hidup di dunia mengejar apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mengejar rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah, sementara akhirat yang di tangan kita keputusannya. Kita yang ingin selamat, maka kita akan berupaya untuk selamat. Kita yang ingin sengsara, maka kita yang akan yang menyebabkan kita sengsara sendiri. Sementara rezeki, ajal, itu semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini semua bermanfaat untuk kita. Dan yang tersisa dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini yang cukup banyak akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Dan yang perlu kita ketahui bahwa bab-bab yang ada di bawah di dalam kitab takbir ini tidak banyak. Ya, ini juga akan menyulut semangat kita untuk membacanya. Hanya 8 bab. Ya, hanya 8 bab sebelum kita masuk ke kitabul ilmi insyaallah. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.